Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lanjut ke bab berikutnya. Atau masih di bab yang sama ya, bab tafsir tauhid. Sekarang pada pemasuk pembahasan wa qaulillahi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarohum, para pendeta mereka, waruhbanahum, dan juga para ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai rob tandingan, min dunillah, rob tandingan selain Allah, walmasih bin Maryam, dan mereka juga menjadikan almasih Isa bin Maryam sebagai tandingan bagi Allah, wama umiru illa liya'budu ilahan wahidah, padahal mereka tidaklah diperintahkan sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka di Taurat maupun Injil. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala yang Esa. La ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Subhanallah, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ahbar di sini dijelaskan di penjelasan kalimat, maknanya adalah di sini ittakhadhu, dari ittakhadhu dulu ya, ittakhadhu ya, penjelasan kalimat, lihat ittakhadhu maknanya adalah ja'alu, yaitu mereka menjadikan. Nah, al-ahbarahum, ahbar ulama'ahum, ulama-ulama mereka. Sedangkan ahbar itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kalimat hibrun. Apa makna hibrun? Itu alim. Alim artinya orang-orang alim mereka, orang-orang yang menguasai kitab mereka. Maka kalangan Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka sebagai rob tandingan bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruhbanahum, waruhban. Sedangkan ruhban di sini maknanya adalah jamak dari rohib. Apa itu rohib? Al-abid, ahli ibadahnya, yang senantiasa mereka berada di kuil atau gereja-gereja mereka, yang mendedikasikan diri mereka untuk beribadah di gereja, di kuil. Nah, jadi di sini kalangan Yahudi maupun Nasrani mereka menjadikan pendeta mereka, pastor mereka, paus mereka, maupun ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan bagi selain Allah. Arbab, rohban, rohbanahum ubbad, yaitu para ahli ibadah. Ya, mereka menjadikan pastor mereka maupun ahli ibadah mereka sebagai arbaban. Arbaban ay ma'budina, yaitu yang diibadahi, ya, min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat yang dahulu dia adalah Nasrani, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika ayat ini turun, bertanya kepada Rasulullah SAW, bukan dalam artian dia mengingkari ayat Al-Quran tersebut, namun terasa iskal, rancu terhadap apa yang ia alami selama ini ketika dia beragama Nasrani. Dia merasa tidak pernah menjadikan pendetanya, ahli ibadahnya, yang ia temui sehari-hari di gereja, sebagai tandingan bagi Allah dalam hal pemberian ibadah, diberikan ibadah. Ya, makanya Adi bin Hatim menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kami dahulu enggak beribadah kepada mereka, kepada pendeta dan juga ahli ibadah mereka. Sementara di Al-Qur'an Allah kabarkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai ya, sebagai rob tandingan selain Allah. Makanya Adi bin Hatim menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dahulu enggak pernah beribadah kepada mereka. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, kata Nabi SAW, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Qala bala. Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika para pendetanya tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian dahulu Nasrani ikut mengharamkannya? Kata Adi bin Hatim, iya benar. Maka kata Rasulullah lagi, alaisu yuhalluna alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Bukankah ketika mereka pendeta-pendeta dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Qala bala, kata Adi bin Hatim, iya benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk peribadatan yang dipersembahkan kepada pendeta-pendeta tadi. Yaitu apa? Ketaatan padahal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang isinya adalah maksiat kepada Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ketika seorang dosen menghalalkan zina yang jelas-jelas itu haram, sampai pelacur saja tahu itu haram, germok mucikari tahu itu haram, tiba-tiba dia menghalalkan dan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka yang mengikutinya itu menjadikan si penghalal zina tadi arbaban min dunillah. Arbaban min dunillah. Maka inilah mana ya, ittakhadhu ahbarahum wa ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yaitu apa? Mereka Yahudi Nasrani mentaati pendeta-pendeta mereka dalam penghalalan apa yang Allah haramkan maupun sebaliknya. Maupun sebaliknya, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mentaati makhluk dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti menjadikan yang ditaati tersebut sebagai rob tandingan bagi selain Allah. Inilah yang dinamakan oleh para ulama sebagai syirku ta'ah, syirik ketaatan. Ini di syarah-syarah kitab tauhid yang lainnya dijelaskan oleh para ulama mengenai hal ini, di bab ini. Ya, mungkin di sini Syekh Al-Qarawi tidak menjelaskan lebih detail, tapi demikianlah maknanya. Ya, barakallahu fiikum. Jadi poinnya di sini, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah. Yaitu dari sisi apa penunjukan kepada makna la ilaha illallah? Yaitu tidak ditaati kecuali Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti dia telah menjadikan makhluk tadi sebagai rob tandingan bagi selain Allah. Paham sini? Ngerti? Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Wal Masih bin Maryam, dan mereka menjadikan Masih bin Maryam. Ya, Masih bin Maryam huwa Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasul Isa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, amarahumullahu ala alsinati rusuli, Allah memerintahkan mereka melalui alsinah, lisan-lisan para rasulnya. Ya, illa liyabudu ilahan wahidah, kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Ya, subhanahu amma yusyriku, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini ngeri ya, ikhwah, ya, syirik ketaatan. Syirik ketaatan ini enggak main-main, ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Ya, enggak main-main ini. Ini ada kandungannya dengan la ilaha illallah. Ayat yang mulia ini menunjukkan tafsir tauhid. Tafsir tauhid, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini di bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ya. Ini enggak main-main ini. Ya, dari sisi apa? Dari sisi ketaatan kepada selain Allah. Ketaatan kepada selain Allah. Ya, dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Ya. Maka ketika ketaatan diberikan kepada selain Allah, ya, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah tadi. Dalam bentuk apa? Ketaatan. Ini yang dinamakan dengan syirik ketaatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal ini. Ya. Bahwasanya musyrikin menjidal, mendebat kaum mukminin. Ya, maka Allah taala berfirman kepada kaum mukminin yang berdebat dengan musyrikin. Yang musyrikin mengajak mereka kepada peribadatan kepada selain Allah atau mengajak kepada kebatilan. Allah taala berfirman, "Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Seandainya kalian mentaati mereka, maka kalian menjadi musyrik di surah Al-An'am ayat 121. Wa in ata'tumuhum lamusyrikun. Innakum lamusyrikun. Seandainya kalian mentaati mereka, maka kalian menjadi musyrik. Yaitu jika kalian mentaati orang-orang musyrik, ya, untuk menghalalkan bangkai dalam bab ini, ketika waktu itu terjadi perdebatan, maka kalian musyrik. Ya, kalian musyrik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini enggak main-main perkara hal ini. Enggak main-main. Ya. Makanya kalau ada dai-dai yang mengajak kebatilan, jelas kebatilan. Dia menyeru kepada penghalalan apa yang Allah haramkan, jelas-jelas apa yang Allah haramkan. Yang secara aksiomatik kaum muslimin memahaminya. Tanpa perlu penelusuran, observasi, penelitian terhadap ayat, kitab-kitab, kaum mukminin udah tahu itu. Zina itu haram. Zina itu haram. Berbeda dengan musik. Kalau musik gak semua kaum mukminin itu tahu itu haram. Bahkan jangankan kaum mukminin yang awam. Yang ustadznya, yang dai-nya saja banyak yang mengatakan musik itu adalah halal. Kenapa ada syubhat? Ya, maka perkara musik bukan bagian ma'lum minad-din bidarurah. Naam, musik haram. Yang bermusik haram, dia berdosa. Namun ketika seorang menghalalkan musik karena syubhat, ini berbeda dengan yang ma'lum minad-din bidarurah, yang diketahui secara pasti oleh setiap individu kaum muslimin secara aksiomatik, zina haram. Zina itu haram. Khamr haram. Mencuri haram. Paham semua? Salat ditinggalkan berdosa. Ini semua ngerti semuanya. Tiba-tiba ada yang menyatakan mengajak di mimbar, di mana lagi, di media sosial, dia mengajak kepada penghalalan apa yang jelas-jelas Allah haramkan secara aksiomatik ini. Bahkan pelakunya tahu itu haram. Jangankan pelacurnya, germonya, mucikarinya, dan pelanggannya tahu itu haram. Tahu itu haram. Paham gak sini? Maka ketika ditaati, ada yang mentaati dia. Semisal kayak kemarin, kasus kemarin. Ya, si kafir murtad yang menghalalkan zina dalam disertasi sampah dia. Mengatakan zina itu adalah halal. Dengan klaim bahwasanya ini hubungan seks non marital yang diperkenankan. Kalau atas asas suka sama suka atau klaim dia yang busuk dan batil. Kalau ada yang mentaati. Ada yang mentaati. Oh iya benar, oh iya Anda tepat, oh iya enggak apa-apa. Kami akan mengamalkan berdasarkan argumentasi yang Anda kemukakan di disertasi tersebut. Maka yang mengamalkan, yang mentaati dia, kufur. Ya, kufur. Ini enggak main-main. Syirik apa? Syirik ta'at. Ini dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab Tauhid. Ya, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan di Al-Mulakhas maupun di I'anatul Mustafid. Diyanatul Mustafid Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal tersebut. Setelah beliau memberikan kronologi alias asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya. Ketika Adi bin Hatim yang mantan Nasrani merasa muskil, rancu, kok di Al-Quran menyatakan Yahudi, Nasrani menjadikan pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Rabb, Tuhan yang diibadai selain Allah. Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum, kami dahulu enggak beribadah pada mereka kok. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Alaisu yuharrimu ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Qala bala, kata Adi bin Hatim. Iya. Ya. Alaisu yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna? Bukankah ketika mereka pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkan? Qala bala, kata Ali bin Hatim. Iya. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah yang diberikan kepada pendeta-pendeta tadi. Yang diberikan kepada mereka. Disinilah letak hubungan antara ayat ini dengan tafsir la ilaha illallah. Ya, tafsir la ilaha illallah. Itu siapa? Barang siapa yang mentaati makhluk yang itu ternyata menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti dia menjadikan makhluk tadi sebagai apa? Rob. Berarti dia ini ada yang mensyariatkan yang lain selain Allah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini jelas-jelas ya. Ya, kayak kemarin kasus zina. Ini secara aksiomatik kaum muslimin paham. Berbeda dengan kasus-kasus yang khafi, yang kaum muslimin samar. Semisal apa? Isbal. Semisal apa? Cukur jenggot. Semisal apa? Musik. Kaum muslimin samar. Kaum muslimin samar di sini. Dan tidak ada para ulama, satupun para ulama yang memasukkan kayak musik, isbal, cukur jenggot ke dalam bagian ma'lum minad-din bidaruroh. Tidak ada yang kayak gitu. Makanya para ulama memasukkan hanya beberapa kasus. Yang disepakati kaum muslimin itu adalah ma'lum minad-din bidaruroh. Diketahui secara aksiomatis. Ya, diketahui. Dan para ulama berijma akan kufurnya orang tersebut. Akan kufurnya orang tersebut. Kecuali dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia gak ngerti apa-apa. Kemudian dia berkata, zina halal. Tapi siapa yang mengatakan demikian non-muslim? Non-muslim, kafirun. Saat ini tahu zina itu haram. Daging babi itu haram. Kaum kafirin tahu gak? Tahu. Ya, tahu. Nah, jangankan muslim. Kafir aja tahu. Ya, barakallahu fiik. Gak percaya? Punya rekanan kafir? Tanya, menurut Anda gimana? Ya, zina menurut Islam? Enggak boleh kamu berzina. Nah, tahu dia. Nah, tahu. Subhanallah. Terlebih lagi di era informatika seperti saat ini, akses-akses informasi Islam bisa digapai dengan mudah dari tangan-tangan yang ada di kaum muslimin lewat handphone-handphone mereka. Ya, barakallahu fikum. Paham sini ya? Jadi apa hubungannya? Sebelum kita masuk kepada hubungan ayat ini dengan bab, jadi kita sudah paham. Paham ya? Ini yang dinamakan dengan syirik ketaatan. Ini yang dikatakan oleh para ulama, syirik ketaatan. Nah. Kemudian. Mana lagi tadi? Subhanahu wa ma yusyrikun, maha suci Allah. Maha suci dia Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dari apa yang mereka sekutukan. Allah katakan mereka musyrik. Mereka musyrik. Ya tadi ya, kalangan sahabat berdebat dengan musyrikin terkait daging bangke. Apakah halal atau haram? Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, maka kalian akan menjadi musyrik. Apa artinya? Kalian mentaati mereka untuk berpendapat seperti mereka. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu daging bangkai. Maka kalian musyrik. Nah ini ya. Kalian musyrik. Kemudian. Ya, kata Syekh Al-Qarawi. Maknanya adalah. Tanazzaha wa taqaddasa amma yudda'a ma'ahu minal nudara. Wal andadi wal addad. Maka Allah mensucikan dirinya. Ya, sama ini maknanya, takut dasar sama juga. Mensucikan dirinya dari apa yang disembah di samping Allah. Apakah itu minan nudhara dari ya, padanan-padanan yang mereka serupakan-serupakan dengan Allah. Anda tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wal-addad maupun lawan-lawan. Maka Allah disucikan dari itu semua. Baik, kita masuk ke syarhul ijmal. Penjelasan secara global ayat ini. Ya, Syekh Al-Qarawi menyatakan. Yukhbiruna Allahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Fi hadhil ayati, di ayat ini, annal yahuda wan nasara, bahwa Yahudi dan Nasrani qadin harafu anis siratil mustawi. Mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa atau ma lam yu'maru bih, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. fattakhadhu ulama'ahum, maka mereka menjadikan ahli ilmu mereka, ustad-ustad mereka, pastor mereka, ya, wa ubbadahum, maupun ahli ibadah mereka, ya, rahib-rahib mereka yang mendedikasikan diri di gereja, enggak kawin. Ya, enggak kawin di gereja, enggak nikah katanya. Ya. Ya. Alihatan, mereka jadikan pastor maupun rahib-rahib mereka sebagai sesembahan. Bukannya maknanya mereka nyembah kepada pastor tadi, tetapi apa? Memberikan ketaatan. Ketaatan kepada hal-hal yang di situ menyelisihi apa yang Allah haramkan, apa yang atau apa yang Allah halalkan. Lahum ya'budunahum. Ya'budunahum min dunillah. Ya. Yang mereka beribadah kepada pastor tadi, ahli ibadah tadi, yang mereka ibadah kepada yaitu yang merupakan selain Allah. Wadzalika maknanya yang demikian itu annahum, bahwasanya mereka Yahudi Nasrani ini, yuti'unahum fi tahlili ma harramallah. Mereka mentaatinya, mentaati pastor-pastor tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa tahrimi ma ahallallahu, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Allah halalkan poligami, diharamkan oleh ya, oleh apa? Oleh ahlul kitab. Ya. Diharamkan oleh orang-orang sekuler. Diharamkan oleh orang-orang liberalis, pluralis. Allah halalkan enggak? Halal. Ya. Mau antum udah ngamalin atau belum, poligami halal. Ya enggak? Nah. Barakallahu fiikum. Nah, ketika mereka menolaknya, mengatakan haram dan segala macam, ya, bahkan sudah pada tahap benci, mengolok-ngolok, ya, maka mereka kufur. Ya, mereka kufur. Adapun istri antum yang menyatakan, silakan kamu poligami, silakan aja, yang penting jangan suami saya. Nah, maka ini bukan kekufuran. Ya, bukan kekufuran. Kenapa? Karena dia enggak menolak, enggak mengharamkan poligami yang Allah halalkan. Ya, poligami itu minimal hukumnya mubah. Halal. Ya, itu. Kalau tidak dikatakan sunnah, hukumnya apa? Mubah atau halal. Senang antum kalau dibahas muka. Baru dibilang ini aja senang. Nah, berikutnya. Ya. Anna ba'dun nas yansibuna lahum asnama. Kok sini? Mana lagi? Kok saya ke bawah ya? Jauh banget. Mana lagi berikutnya? Wa yusyrikuna hum ma'ahu fi tasyrik. Kalau begitu, mereka menyekutukan ya, menyekutukan pastor-pastor tadi di samping Allah dalam hal tasyrik, pensyariatan. Asy-syari' yang mensyariatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menentukan ini halal, ini haram. Namun ternyata mereka menjadikan selain Allah ada yang menghalalkan atau yang ada yang juga yang mengharamkan. Ya, amlahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Allah taala berfirman. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat untuk mereka dalam urusan agama ini yang Allah tidak berikan izin, tidak Allah berikan perkenan, tidak Allah berikan izin yang Allah tidak berkenan tentangnya. Ya, syara'u lahum min ad-din. Ya, yang mereka mensyariatkan agama ini untuk mereka yaitu menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya. Allah musta'an. Kemudian walam yaktafi an-nasara bidzalik, bahkan orang Nasrani enggak cukup sampai di situ. Bal abadu Isa, ya, bahkan mereka beribadah menyembah Isa. Wa'aduhu ibnan lillah, dan mereka menganggapnya Isa itu adalah sebagai anak putra dari Allah ya dan billah. Musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat putri Allah. Ya. Yahudi menyatakan Uzair anak Allah. Nasrani menyatakan Isa anak Allah. Klop itu semua. Musyrikin ahlul kitab. Innal ladina kafaru min ahlul kitabi wal musyrikin. Di mana mereka? Binari jahannam. Taibar kalau begitu. Nah, walam yu'maru fit Taurat wal Injil illa bi ibadatillah wahdah. Padahal mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah di Taurat dan di Injil untuk beribadah kepada Isa, apalagi menyatakan Isa anak Allah. Ya. Kecuali yang ada ialah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Injil walaupun bertahap, berseri-seri, revisi yang telah mereka tahrif, mereka selewengkan, tetap saja ada kealpaan dari mereka. Ada kelupaan ketika mereka sudah memalsukan Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, ini itu, tetap aja yang kelupa, yaitu apa? Pernyataan Isa yang menyatakan aku adalah anak Tuhan, sembahlah aku. Itu sampai hari ini di Injil yang sudah ditahrif sekalipun itu tidak ada pernyataan Isa demikian. Tahu dari mana? Dari Dokter Zakir Naik. Ya, ya jelas. Kalau saya tahu dari mana, bukan kristolog kok. Hah? Megang Injil aja seumur hidup gak pernah. Hah? Ya gak? Antum pernah megang Injil? Wah, seumur hidup. Megang doang pernah. Hah? Megang doang pernah? Saya megang aja seumur hidup gak pernah. Hah? Gimana mau tahu? Nah itu dari mana? Dari yang ada ahlinya berkecimpung di situ. Hah? Dan sekiranya gak asal-asalan. Dia tantang semua pendeta-pendeta itu. Ya. Yang menyatakan, Yesus menyatakan di Injil, satu ayat pun mana katanya yang menyatakan aku adalah anak Allah, sembahlah aku. Enggak ada kayak begitu. Nah, jadi ini membuktikan berapa kali mereka mentahrif Injil tetap ada kealpaan. Yaitu apa? Lupa memalsukan perkataan Yesus, aku adalah anak Allah, sembahlah aku. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Fata'alallahu wa tanazzahu amma yansubuhu ilaihi al-musyrikun. Maka maha tinggi Allah, maha suci Allah, yang Allah mensucikan, maha tinggi Allah dari apa yang mereka nisbat, dari apa yang musyrikun menisbatkan kepada Allah, yaitu Allah punya anak. Al-fawaid. Ya, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Al-awwal, anna ta'ata ghairillahi fi mukhalafati ahkamillahi minasyirki akbar. Masya Allah. Bahwa mentaati selain Allah dalam hal yang menyelisihi hukum Allah, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Ya. Ini para ulama menjelaskan. Apabila seseorang meyakini bahwa menghalalkan yang haram atau sebaliknya itu hukumnya boleh-boleh saja, maka dia syirik akbar, mengeluarkan dia dari Islam, alias dia murtad. Walaupun dia besok nikah ucap syahadat, gak berlaku. Kenapa? Karena syahadat yang dia ucapkan bukan atas dasar taubat dia, rujuknya dia dari pemikiran sesat. Paham gak itu? Ya, ada orang nih kuburiyun. Kuburion, habis itu dia habis nyembah kubur dia sholat. Dalam sholat ada syahadat ya? Ada. Ada syahadat kan? Ada. Ya, tetapi syahadat yang diucapkan bukan dari pertobatan dia terhadap kesyirikan tadi. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Dia mesti menyatakan apa yang dia lakukan tadi berupa kekuburan, nyembah kubur, memberikan sembahan kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wong Rokso. Dia kasih tumbal untuk jin. Dia berikan sesaji buat jin-jin yang jadi pawang hujan. Dia nyatakan itulah kesyirikan. Dia bertobat darinya. Baru itu bermanfaat. Kalau enggak, apa yang bermanfaat? Tobat dari mana orang? Dia enggak merasa salah. Paham enggak sih? Kalau ngucap aja emang gampang. Ya, ngucap aja. Tapi yang dimaknai dengan mengucap la ilaha illallah, mengerti maknanya, meyakininya. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah. Namun perlu diperhatikannya. Ya. Ini kan Syekh Al-Qarawi menyatakan barang siapa yang mentaati selain makhluk, barang siapa yang mentaati makhluk selain Allah pada perkara yang mengisi hukum-hukum Allah, maka ini syirik akbar. Kalau dia meyakininya, hal ini boleh-boleh saja. Sebagaimana keyakinan Yahudi Nasrani di ayat ini, yang mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka pada hal-hal, pada kasus-kasus yang jelas-jelas Allah haramkan secara aksiomatis. Beda kalau itu perkaranya yang khafi, yang samar. Ada orang menghalalkan musik. Kenapa dia menghalalkan musik? Ikut ustadznya. Ikut ustadznya. Musik halal apa haram? Haram. Ah, kafir gak dia? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan ma'lu minaddin bidurqa. Ini perkara yang khafi, bukan yang zahir. Ini yang pertama yang mesti dicatat. Yang kedua, kalau dia mentaati pendetanya atau makhluk pada hal-hal yang menyelisihi hukum-hukum Allah, ya, mentaati yang halal, dia ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan misalnya, namun tidak ada keyakinan hal ini boleh, justru dia meyakini syariat ini adalah Allah, dia meyakini dia ini salah, tapi karena apa? Nah, hawa nafsu, dunia dan yang lainnya, ya, atau dianggap ini maslahat dan seterusnya, maka ini kata para ulama maksiatun azimatun. Ya, di buku-buku syarah Kitabut Tauhid yang lainnya ini disebutkan ini maksiat yang besar. Namun tidak sampai kepada derajat kafir akbar. Ya, kafir akbar. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami? Jadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Qarawi ini, yang pertama ini, yang mentaati selain Allah dalam perkara yang menyisih hukum-hukum Allah merupakan syirik akbar kepada Allah, yaitu syirik yang syirik kepada Allah, yaitu pada apa? Yang dia meyakini ini boleh. Boleh ditaati. Ya, tidak ada pengingkaran. Ketika pendetanya menyatakan zina zaman ini adalah halal karena ada konsep milkul yamin. Ada konsep apa lagi? Hubungan seks yang boleh non marital. Ini pendetanya ngomong begini, togutnya. Si togutnya ngomong begini, dia ikut-ikutan karena dia mungkin merasa mahasiswanya, mahasiswinya. Benar juga ya, iya nih. Berarti sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya, ketika dia ikuti dengan keyakinan, maka dia ini masuk ke mana? Kufur. Kufur apa? Kufur akbar. Syirik akbar. Syirik apa? Syirik. Syirik takbar. Baik, barakallahu fiik. Asani yang kedua. Ya, kita bisa ambil faedah dari ayat ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Syekh. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang isi ketaatan tersebut ternyata bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Yang ma'ruf walaupun tidak tertera di kitab Allah, tetapi memang ma'ruf. Misal pakai helm. Ya, pakai helm ma'ruf enggak? Ada ayatnya? Ada hadisnya? Enggak ada. Ada pendapat Imam Syafi'i terkait hal ini? Enggak ada. Enggak. Tetapi ini ma'ruf, taati. Ya. Berhenti di lampu merah ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Ya. Hah? Nah, ini ma'ruf. Namun selain dari itu, ya, maka enggak boleh. Yang mungkar enggak boleh. Ya. Misalkan pemimpin menyatakan rakyat Indonesia saat ini Islamnya kalian Nusantara saja, enggak boleh ditaati. Islam Nusantara aja, yang biasa-biasa saja. Kata misal andai enggak boleh ditaati. Ya. Kalau ada pemimpin menyatakan rakyat cukup sholatnya di rumah aja, enggak usah di masjid. Ya. Enggak boleh ditaati. Paham sini? Ya, atau pemimpin menyatakan misalnya anggapnya di negeri lain, jangan di negeri sini contohnya, enggak enak. Ya, atau pemimpin menyatakan kepada rakyat, ya. Nah, misalkan wahai rakyat, ya, kalian mesti mengadopsi paham Itu sebagaimana dahulu ya Ibnu Abi Duat dan para gembong Mu'tazilah berhasil mempengaruhi pemimpin saat itu. Akhirnya pemimpin mengadopsi pemikiran Mu'tazilah. Dan pemimpin memaksakan keyakinan ini kepada setiap rakyat, bahkan ulama. Di antaranya menimpa siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu apa? Mendoktrin bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, tapi apa? Makhluk. Boleh ditaatin? Gak boleh. Ya gak boleh. Gak boleh ditaatin. Haram. Kalau ditaati justru apa? Ini apa? Kesyirik. Ya, ketah. Syirik ketah. Tabarakallahu. Ya, kemudian yang ketiga, la yu'adul amalu salihan ila bisyartain. Amal tidak dianggap menjadi amal saleh, la yu'adul tidak dianggap amal itu menjadi salihan, jadi amal saleh ila bisyartain. Melainkan setelah terpenuhinya ya dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasulillah, memurnikan ibadah tersebut niatnya hanya untuk Allah. Yang kedua al-mutaba'atu li rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rabi yang keempat. Adamul ismah lil ulama. Adamul ismati lil ulama. Bahwasanya para ulama enggak punya ismah. Enggak punya kemaksuman. Ya. Para ulama itu enggak ada yang maksum. Yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kalau keliru, salah ada ayat yang negur. Ya. Abdullah bin Umar Maktum datang minta nasihat Rasulullah, merasa ini bukan timing yang tepat karena beliau sedang mendakwahi pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Maka Allah tegur. Ya, Abbas wa tawalla. Anjahul a'ma. Ketika datang orang-orang kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang besok. Tanpa mengucap insyaallah. Allah tegur, wala taqulanna inni fa'ilun dzalika qada ila ayyasha Allah. Nah ini ismah ditegur, ada yang negur. Ya. Jadi benar-benar terbebas dari kesalahan. Tapi kalau ulama enggak ada. Ya. Siapapun pasti keliru. Pasti keliru. Jangankan ulama, Abu Bakar, Umar itu keliru. Keliru disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Raful Malam bagaimana kekeliruan orang-orang besar semisal Abu Bakar, Umar. Apalagi sahabat di bawahnya. Apalagi tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi imam mazhab, apalagi ustaz lokal. Ya. Enggak ada kemaksuman. Maka kalau ustadznya itu digadang-gadang kayak enggak pernah salah. Kalau salah selalu ada takwil. Selalu ada takwil, pada takwil. Ada musawwik yang membenarkan. Maksudnya begini, maksudnya begini. Ini enggak pernah salah. Ya, titah-titahnya mesti ditaati. Wah, ini gawat. Ini gawat. Allah musta'an. Yang keenam, lima. Al-khamis, bayanun hirafil Yahudi wa Nasara an dinihim as-sahih. Penjelasan menyimpang Yahudi dan Nasrani dari agama mereka yang benar dahulu. Yang dahulu yang lurus. Ya, yang Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Ya, wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan di Taurat dan Injil illa liya'budu ilahan wahidah. Melainkan agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Yaitu ini ada perintahnya di Taurat dan Injil. Ya. As-sadis yang keenam. Khatarul ulama ad-dallina 'alal ummah. Ini bahayanya ulama yang sesat ya terhadap umat. Di mana pastor-pastornya Nasrani, ahli ibadah mereka yang mereka adalah ahli ilmu ternyata menyesatkan umatnya. Yaitu dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya diikuti oleh mereka yang kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah peribadatan yang diberikan kepada mereka. Ini ngeri. Ya, ketergelinciran orang alim ini bahaya. Bahaya. Kalau diikuti, ya, maka berarti mengikuti ketergelinciran. Kalau ketergelincirannya tersebut pada perkara yang krusial, maka mereka pun terjatuh ke dalam perkara tersebut. Ya. Naam barakallahu fiikum. Mana lagi berikutnya? Munasabatul ayat lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab, bab tafsir syahadat. Ya, haitsu dallatil ayatu ala anna ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah yaqtadi ifradallahi bitta'ati wa ifradar rasuli bil mutaba'ati. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, maka hal ini ya yaqtadi ifradallah. Hal ini mengharuskan atau berkonsekuensi untuk mengesakan Allah dalam ketaatan. Maka enggak boleh ada ketaatan kepada selain Allah, kepada makhluk, pada hal-hal yang jelas di situ menyelisihi perintah Allah. Apakah yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan? Ya, bita'ati wa ifradir rasuli bil mutaba'ah. Dan ini juga berarti ya mengharuskan untuk mengesakan rasul. Ya, jangan mengesakan enaknya terjemahnya. Apa enaknya? Ya. Maksud mentauhidkan rasul. Ya, yaitu untuk menjadikan rasul satu-satunya sebagai yang diikuti. Ah, mending kita terjemahnya. Daripada mengesakan rasul enggak enak. Ya. Kalau esa itu ada duanya enggak? Kalau satu ada nomor dua. Kalau esa ada enggak? Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu juga. Tunggal kan? Tunggal. Nah. Kalau satu pasangannya berapa? Dua. Istri antum satu apa esa? Satu. Satu. Pak Imam istrinya esa apa satu? Satu. Satu. Bukan esa ya. Nah. Insyaallah. Hah? Kalau esa enggak ada harapan lagi udah. Udah gigit sendal aja udah. Mana lagi berikutnya? Hah? Li'anna man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Karena barang siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namal munakasyah. Ya. Coba jelaskan kalimat ini ittakhadhu apa maknanya? Ja'alu menjadikan ahbarahum ulama. Hah? Ulama'hum. Ahbar itu jamak dari hibar. Hibir. Hibir itu maknanya alim. Hah? Hibir banyaknya titah. Iya. Mereka yang ahli ilmu. Kemudian makna dari ruhban ubat ya, atau abid ya, ubat ya, karena itu jamak dari rohib. Rohib itu maknanya adalah al-abid, ahli ibadah yang mendedikasikan dirinya di gereja, enggak nikah ya, enggak nikah, tinggal di situ ya. Nah, ini namanya rohib. Kemudian kan banyak itu semua mereka dari berangkat dari situ kan, pastor-pastornya ya enggak, paus-pausnya, uskup-uskupnya, enggak ada yang nikah. Gak ada yang nikah. Kenapa? Karena mereka mendedikasikan diri untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah melihat mereka itu. Umar menangis. Kenapa menangis? Itu kan Nasrani. Ya. Iya, mereka ibadah capek-capek tapi masuk neraka. Umar membacakan ayat, ya, amilatun nasibah tasla naron. Beramal-amal capek, masuk neraka. Yang menyala-nyala. Udah enggak nikah. Aduh. Sampai puluhan tahun. Ya enggak? Itu kan pausnya itu umur puluhan tahun tuh daki-aki. Nah. Siapa tuh namanya? Franciscus Benedictus. Nah. Yang kemarin disowani oleh ya. Nah. Oleh timnya Banser. Nah. Pada sowan ya, masyaallah. Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Arbaban maknanya apa? Ah, ma'budi yang diibadahi selain Allah. Ya, bentuk peribadatannya di sini apa? Memberikan ketaatan. Ya. Al-Masih ibn Maryam yaitu Isa, hamba Allah dan rasulnya. Wa ma umiru di dalam mereka diperintahkan apa maksudnya? Allah memerintahkan mereka melalui lisan-lisan rasulnya yang tertera di kitab-kitab mereka bahkan. Ya, subhanahu amma yusyrikun. Itu maknanya apa? Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disembah di selain Allah dari nudara, padanan andat, tandingan-tandingan dan addat. Ya, kemudian jelaskan ayat ini secara global tadi sudah. Ya, kita langsung aja masuk ya ke firman Allah berikutnya. Masih ada waktu? Masih? Baik kok. Baik. Ya, wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Nah, ini juga penting ini. Syirik mahabbah. Kalau tadi syirik taat, ya sekarang syirik mahabbah. Syirik cinta. Ya. Syirik cinta. Ya. Kenapa Pak Kasino ketawa, Pak? Enggak ada anaknya ketawa dia sekarang. Mana anaknya Fikri? Fakri? Kuliah. Pulang pagi. Masya Allah. Masih kuliah aja pulang pagi, gimana udah nikah? Ya, qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Maka di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andadan, padanan-padanan, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mereka cintai tandingan-tandingan tersebut kahubillah, seperti mereka mencintai Allah. Berarti apa? Musyrikin Quraisy punya mahabbah kepada Allah. Ya, punya mahabbah kepada Allah. Namun mereka cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada berhala mereka. Jangan dipahami musyrikin Quraisy itu enggak kenal Allah. Atau jangan dipahami musyrikin Quraisy itu hanya sebatas rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, wala insa'al tahu man khalaqas samawati wal ard, sayaqulunallah la yaqulunallah, bukan cuma itu. Namun mereka memberikan ibadah pada Allah. Haji, umrah di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan haji. Ya. Kemudian mereka berdoa. Bahkan Umar di masa jahiliyah, Umar bin Khattab di masa jahiliyah bernazar ingin i'tikaf, i'tikaf ibadah. Bernazar ibadah, i'tikaf di Masjid Al-Haram. Kapan bernazarnya itu? Di masa jahiliyah. Yang beliau laporkan kepada Rasulullah SAW. Dulu di masa jahiliyah pernah bernazar mau i'tikaf. Nah, gimana Rasul? Aufu bin nadrik, kata Rasul. Tunaikan nazarmu. I'tikaf semalam di Masjid Al-Haram. Orang-orang jahiliyah, mereka puasa Asyura bahkan, riwayat Bukhari. Orang-orang jahiliyah, mereka menjauhi Ka'bah ketika mereka sedang junub. Ya, sedang junub. Orang-orang jahiliyah silaturahmi. Orang-orang jahiliyah berbakti pada orang tua. Orang-orang jahiliyah mereka berbaik kepada tetangga. Orang-orang jahiliyah mereka membantu orang miskin. Ada. Ya, memberikan ibadah kepada Allah. Namun memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Bahkan mereka cinta kepada Allah. Ya, mereka juga cinta kepada Allah. Namun mereka juga cinta kepada selain Allah dalam hal yang akan menghantarkan kepada peribadatan. Ya. Antum cinta istri? Ya. Menghantarkan peribadatan pada istri? Enggak. Maka berarti istri kita bukanlah togut. Ya. Ya. Ya. Enggak menghantarkan peribadatan kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau musyrikin Quraisy cinta pada Allah, cinta juga pada berhalanya. La ta'uzzahuban. Akhirnya menghantarkan peribadatan kepada berhala-berhala tadi. Ya, namun poinnya adalah musyrikin Quraisy mereka cinta kepada Allah. Ya. Mereka kenal Allah, beribadah kepada Allah, memberikan cinta kepada Allah. Memberikan cinta kepada Allah. Ya, kemudian apa lagi? Mereka menamakan anak-anak mereka biasanya dengan Abdullah, hamba Allah. Ya, Abu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, itu kafir. Punya anak yang beliau namakan dengan nama anak-anak yang ada yang hamba Allah, ada yang hamba berhala. Ya, Abu Lahab, Abdul Uzza. Abu Talib, Abdul Manaf. Lihat penghambaan kepada selain Allah. Bapaknya Rasulullah, siapa yang kasih nama Abdul Muttalib? Apa kan? Abdullah, hamba Allah. Punya anak lagi. Abbas, punya anak lagi Hamzah, tidak masalah namanya. Yang masalah ya, yang Abdul Uzza, Abu Lahab maupun Abdul Manaf, yaitu Abu Talib. Yang punya masalah dalam nama, dua-duanya kafir. Yang masalah, yang enggak ada masalah dalam hal nama, dua-duanya muslim, Hamzah dan Abbas. Bapaknya Rasulullah namanya Abdullah, Allah takdirkan kafir. Ya, kafir. Rasul ditanya tentang seorang yang bapaknya, Rasul ditanya oleh seseorang dari kalangan sahabat yang bapaknya dahulu musyrikin, beribadah pada berhala. Ya, beribadah pada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik pada tetangga. Ya, maka Rasul katakan inna abaka finnar. Ya, bapakmu di neraka. Ya, orang tersebut seolah-olah enggak terima. Maka Rasul bersabda, bapakmu dan bapak saya di neraka. Ya. Paham tuh? Padahal bapaknya Rasulullah SAW maupun bapaknya orang tersebut itu sudah diutus Rasulullah belum? Belum. Rasul diutus saja umur berapa? 40. Ya, umur 40. Nah, maka kata Syekh Ibn Baz, beliau menyatakan, maka hal ini mereka yang kafir sebelum diutusnya Rasul tidak dikategorikan ahlul fatrah. Ya. Kenapa? Karena sudah ada nabi yang diutus sebelumnya. Apakah itu syariatnya Musa Yahudi, syariatnya Isa Nasrani, maupun orang-orang Arab, yaitu syariatnya Ibrahim dan Ismail, Millah Ibrahim. Ya. Ketika mereka berbuat kekufuran, memberikan syirik, tidak diberikan udzur oleh Rasulullah SAW, Rasul yang menyatakan, bapakmu di neraka, bapakku di neraka, Allah musta'an. Paham gak sini? Baik. Mana lagi berikutnya? Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Seandainya orang-orang yang zalim tersebut, yaitu orang-orang musyrik, kafir, mereka melihat adab, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semua dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Ya, perhatikan. Ya, syarhul kalimat, ya, penjelasan kalimat di ayat ini. Ya, wa minan nas ai ba'dun nas, di antara manusia itu sebagian orang, yaitu kalangan musyrikun. Ya, kalangan musyrikun. Ya, kata Allah, man yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan yattakhidhu, ya, ada yang menjadikan min dunillahi, yaitu ghairallah, selain Allah, andadan, sebagai andadan, andadan itu andad jamak dari nid. Niddun itu maknanya apa? Nid syabih, nadir, yang serupa, yang sepadan, al-masir, yang semisal. Ya, kalau dikatakan si fulan niddu fulan, maknanya apa? Si fulan menyerupai si fulan yang itu. Niddu, mirip, semisal. Ya, maka mereka menjadikan Allah, menjadikan selain Allah seperti Allah dalam hal apa? Pemberian ibadah. Karena yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Mereka berikan ibadah juga kepada selain Allah. Maka mereka menjadikan Allah, menjadikan selain Allah serupa dengan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak diberikan ibadah. Nah, mana lagi tadi? Kahubillah, mereka mencintai Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mereka mencintai Allah. Ay, yusawunahum. Mereka menyamakan selain Allah tadi fil mahabbati ma'allah, dalam hal kecintaan di samping mereka mencintai Allah. Nah, ini perhatikan, ini isbat adanya mahabbah, penetapan adanya mahabbah dari kaum musyrikin terhadap Allah. Ya. Namun hal ini enggak serta-merta mencegah mereka untuk tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka. Memerangi mereka. Ya, diperangi di perang Badar, di perang Uhud, diserbu dalam Fathul Makkah. Ya. Padahal mereka beribadah pada Allah, Pak. Beribadah, bahkan di kala genting mereka hilang sembahan-sembahan yang mereka sembah selain selain Allah. Ya. Dulu mayabuduna min dunillah, hilang semua yang mereka sembah selain Allah selama ini. Wa idza raqibu fil fulk la Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di bahtera yang digoncang oleh ombak di lautan, maka mereka berdoa hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah. Enggak berhilang itu semua, la ta'uzamanat, enggak ada lagi udah. Cuma ya Allah, selamatkan. Ya. Wa idza najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, maka kembali tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kesyirikan musyrikin Quraisy dengan kesyirikan musyrikin zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih parah kemusyrikan zaman sekarang. Maka kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba, kalau musyrikin Quraisy yang syiriknya mending aja dibanding musyrikin zaman sekarang dikafirkan, diperangi, maka musyrikin zaman sekarang lebih berhak lagi untuk dikafirkan. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba, ya, di poin keempat. Barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Asyhadu a'dhamu wa aqwa. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya. Ya, walladzina amanu asyhadu billah. Yaitu a'dham, lebih besar, aqwa, lebih kuat daripada kalangan musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy cinta kepada Allah, tapi mereka juga memberikan cinta pada porsi yang sama kepada selain Allah. Kalau mukmin enggak, cinta mereka hanya diberikan kepada Allah, yang cinta tersebut akan menghantarkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, barakallahu fikum. Maka kaum mukminin tidak menyekutukan Allah dalam hal mahabbah. Ya, kemudian Allah berfirman, walau yarul ladzina zalamu id yarawnal adab, seandainya orang-orang yang zalim tersebut mereka melihat adab, zalamu fid dunya bisyirkihim, itu yang mereka zalim di dunia karena kesyirikan mereka. Ya, mereka terhitung dianggap sebagai orang-orang yang berbuat zalim. Karena orang yang berbuat syirik pasti dia zalim. Karena kesyirikan, kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun adzim. Ya. Ya, barakallahu fiik. Yarawnal adab yubsiruna adab Allahi. Mereka melihat adab Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Cukup dulu kali ya. Nanti kita lanjut ke syarhul ijmali ayat ini, yaitu penjelasan global ayat ini. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pekan besok. Yang mau bertanya silakan. Taqaddalu.